salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira amma ba'd. Ada satu firqah nabi terkait masalah taqdilus sahabat, terkait masalah bagaimana sikap mengurutkan siapa yang paling afdal di antara para sahabat, yaitu firqah Zaidiyah yang mereka berada mayoritas sekarang berada di Yaman, dan sebagian menolak menyebut Zaidiyah sebagai Syiah, meskipun banyak yang mengatakan bahwasanya Zaidiyah adalah Syiah. Dan karena kedekatannya dengan Syiah, ada kesamaan dengan Syiah, maka orang-orang Syiah merekrut Zaidiyah dan mengambil Zaidiyah sebagai bagian dari mereka, dan inilah sebagian besar penganut Huthiyin, penganut Syiah Huthiyin yang digalang oleh Badruddin Al-Huthi. Di buku ini diingatkan, wa amma baqiyatu firqi Syiah, kelompok Syiah yang lainnya semacam Zaidiyah dan yang lainnya, mereka yufadiluna Aliyan ala Utsman, mereka lebih mengunggulkan Ali dibandingkan Utsman, dan mereka kelompok Ahli Bid'ah akidahnya akidah Asy'ariyah. Padahal Ali radhiyallahu anhu beliau mencari orang yang mencela Abu Bakar dan Umar agar kemudian dibunuh, dan mencari orang yang lebih mengunggulkan Ali daripada Utsman agar kemudian dihukum cambuk tamanina jaldah, dengan 80 kali cambukan, haddal muftara, karena sebagai hukuman had untuk orang yang ngomong ngawur. Dan 80 kali cambukan ini adalah ketetapan dari Umar bin Khattab untuk orang yang minum khamar, untuk orang yang mabuk, atas usulan Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, orang yang mabuk dihukum cambuk 40 kali. Kemudian di zaman Umar dicambuk 80 kali. Karena orang yang mabuk bisa dipastikan ngomong ngawur, sehingga disamakan statusnya hukumannya sebagaimana orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Kemudian wa yurwa anil Imam Ahmad, dan Imam Ahmad meriwayatkan atau diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa orang yang sabba syaikhain, orang yang mencela syaikhain yaitu Abu Bakar dan Umar. Istilah syaikhain itu bermacam-macam sesuai dengan konteks pembahasan. Kalau membahas masalah Abu Bakar, membahas masalah sahabat, syaikhan atau syaikhain berarti Abu Bakar dan Umar. Kalau kita membahas masalah periwayatan hadis, syaikhain berarti syaikhan berarti Bukhari Muslim. Kalau kita membahas mazhab Hanafi, syaikhan berarti Abu Hanifah dan Abu Yusuf muridnya. Nanti di mazhab yang lain beda lagi sesuai dengan konteksnya. Kata Imam Ahmad, siapa yang mencela Abu Bakar dan Umar maka dia kafir. Kemudian diriwayatkan pula dari Imam Ahmad bahwa siapa yang mengkafirkan man kafara syaikhain au sabbahuma, atau beliau rahimahullah mengkafirkan orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar atau mencela Abu Bakar dan Umar. Dan vonis kafir semacam ini mencakup semua orang yang mengkafirkan para sahabat semuanya, karena berarti mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan jaminan kebaikan, yang telah memuji para sahabat dalam Al-Qur'an. Sedangkan wa amma sabbu fa hadza fihi tafsil, sementara untuk mencela di sana ada rincian. Jika mereka mencela para sahabat litini disebabkan karena prinsip agama para sahabat, maka statusnya kafir dengan sepakat ulama. Mereka mengatakan sahabat itu sesat, atau sahabat telah menyimpang agamanya, atau ada sahabat yang memiliki pemikiran menyimpang, maka ini kafir karena mencela agamanya, prinsip agama sahabat. Dan itu tidak mungkin, sahabat tidak mungkin tersesat setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jika mereka mencela para sahabat lilghaidillazi fi qalbi, karena kebenciannya kepada para sahabat. Dan inilah permulaan orang jadi Syiah. Sebagian besar benci karena masalah walayah, karena masalah siapakah yang berhak jadi pemimpin. Kemudian membenci sahabat. Yang tertuduh dalam hal ini adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Amr ibn al-As. Kita bisa lihat sahabat itu tidak ada yang ingin berebut kepemimpinan. Bahkan mereka saling menolaknya. Tapi sampai-sampainya orang generasi setelah mereka kemudian membela satu sahabat dan mencela sahabat yang lain, sampai kemudian mengkafirkannya atau mencela mereka karena marah kepada sahabat tersebut. Padahal yang satunya yang dia bela tidak menginginkan kepemimpinan itu. Maka orang yang mencela sahabat karena kebencian yang ada dalam hatinya, fa'innahu yakunu fasiqan, orang ini fasik. Dan beberapa liberal terkena penyakit ini. Sebatas mencela Muawiyah karena dianggap Muawiyah telah merebut kekuasaan dari Ali atau dari Hasan. Ini statusnya sebagian menyebut sebagai tindakan yang fasik. Adapun mencela atau mendustakan salah satu di antara mereka atau dua di antara para sahabat, fala yu'addu kufran, maka tidak termasuk kekufuran. Semacam yang dilakukan oleh An-Nawasib, orang-orang Khawarij yang mereka membenci Ali bin Abi Thalib. Ini yang dijadikan dalil sebatas mencela sahabat tidak kafir. Kemudian di sini juga perlu diperhatikan bahwa mengkafirkan sahabat karena takwil, karena takwil ini tidak termasuk tindakan kekufuran. Dengan dalil orang-orang Khawarij tidak dikafirkan oleh Ali bin Abi Thalib, padahal seluruh Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang berada di bawah Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka sampai berani untuk kemudian menghina Ibnu Abbas, kemudian berkhutbah di hadapan para pengikutnya mencela Ali bin Abi Thalib karena takwil. Namun Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apakah mereka kafir, jawab Ali bin Abi Thalib, hun ikhwanun alladzina baghaw alaina, mereka adalah para saudara kita, masih muslim karena disebut oleh Ali bin Abi Thalib sebagai saudara. Alladzina baghaw alaina, yang bertindak melampaui batas kepada kami. Tidak dikafirkan oleh Ali bin Abi Thalib, padahal Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya karena takwil, takwil Al-Qur'an. Wan nawasibu aksuhum, orang-orang Khawarij adalah kebalikan dari Syiah. Mereka memusuhi Ahlul Bait dan mereka menamakan dirinya An-Nawasib. Mereka adalah Khawarij alladzina yunsibuna al-adawah li Ahlul Bait, yang memancangkan permusuhan kepada Ahlul Bait. Maka kebalikan dari Rafidhah yang menyembah Ahlul Bait adalah An-Nawasib, adalah orang-orang Khawarij. Mana yang lebih dulu muncul, Khawarij ataukah Syiah? Khawarij muncul lebih dulu. Maka Syiah ini adalah counter balasan, kebalikan dari Khawarij. Setelah ada orang yang terlalu berlebihan memusuhi Ahlul Bait, muncul Syiah sebagai pembalasan untuk Khawarij berlebihan dalam mengagungkan Ahlul Bait. Fahuma fi Ahlul Bait ala tarafai naqidin, maka dua kelompok ini terhadap Ahlul Bait berada di dua ujung ekstrim. Ada ekstrim mengagungkan dan ada ekstrim memusuhi. Orang-orang Khawarij mereka memusuhi para Ahlul Bait, membenci mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Sementara madhab as-salaf, yaitu Ahlus Sunnah, pertengahan antara Rafidhah dan Khawarij. Dan inilah manhaj i'tidal, manhaj yang lurus. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut umat Islam sebagai ummatan wasatan, umat yang pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, dan semua rata-rata yang pertengahan itulah yang paling benar. Pertengahan antara yang jelek dan yang jelek, bukan pertengahan antara yang jelek dan yang benar, yang baik. Kalau pertengahan antara yang benar dan yang salah, ini kesesatan. Upaya orang jin, mereka mau menengahi antara Islam dan kafir. Kami adalah pertengahan antara Islam dan kafir. Ini kesesatan. Orang Khawarij, mereka memusuhi sahabat dan membenci para, atau memusuhi para ahlul bait dan membenci para ahlul bait, bahkan mengkafirkan ahlul bait. Sementara mazhab ahlus sunnah pertengahan antara Syiah dan Khawarij. Mereka mencintai ahlul bait, memberikan loyalitas kepada ahlul bait, namun tidak sampai menyembah ahlul bait, yang itu termasuk di antara bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai para sahabat, bersikap loyal kepada para sahabat, dan menundukkan para sahabat sesuai dengan posisinya yang sesuai, sesuai dengan posisi mereka yang layak. Ahlus sunnah mensifati sahabat dengan adil. Semua sahabat itu adil, orang yang jujur, terpercaya, insaf, manusia yang adil, manusia yang ketika menilai sesuatu sesuai dengan dalil. La bil hawa atau bil adil wal insaf, dengan keadilan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak dengan hawa nafsu atau ta'assuf atau i'tisaf atau berlebih-lebihan. Maka akidah al-sunnah wal jamaah, bahasa para sahabat ridwanullahi alaihim, adalah manusia yang terbaik, afdolun nasi ba'dal anbiya, manusia yang paling baik setelah para nabi. La kana wa la yakunu mithluhum, sejak masa silam dan setelah generasi mereka berakhir di masa mendatang, tidak akan ada jenis manusia seperti para sahabat. Maka dulu pernah kita sampaikan, di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW, beliau itu wafat dalam kondisi merasa puas dengan hasil dakwahnya. Sedangkan para nabi masa silam, banyak yang diwafatkan oleh Allah dalam kondisi telah berhasil membalas kejahatan umatnya yang durhaka. Allah perlihatkan siksaan itu di hadapan para nabinya. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak, Allah jadikan beliau itu ridha, merasa puas dan rela terhadap hasil dakwah beliau. Kalau Nabi masa silam, Allah siksa umatnya yang membangkang sebelum nabinya meninggal, sebagai bentuk hiburan bahwa dulu dia atau beliau dilecehkan, beliau dihina, Allah tunjukkan hukumannya seperti ini bagi orang yang menghina beliau. Dan manusia yang paling baik setelah para nabi adalah al-khulafa'ur rasyidun, para pengganti. Khulafa artinya pengganti, jamak dari khalifah, bukan pemimpin ya. Pengganti yang ar-rasyidun, yang benar dalam amal. Kemudian baqiyatul asyrah al-mubasysyirin bil jannah, kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian peserta alil atau peserta perang Badar. Setelah itu dilanjutkan oleh kaum muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti baiat ridwan, yang mereka membaiat Nabi SAW tahta syajar, di bawah pohon, dan pohon itu sudah dilenyapkan. Wa kanu alfan wa arba'i adin, dan mereka jumlahnya adalah 1400 orang. Ini peserta perjanjian Hudaibiyah yang sekaligus ikut berbaiat di bawah pohon. Kemudian kita akan baca beberapa pertanyaan yang beraneka ragam yang disampaikan oleh para murid Syekh, kemudian dijawab oleh Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabaraka fi amalikum, wabaraka fi ilmikum, yaqulu sa'i. Ini mungkin ada moderatornya. Dia mengucapkan assalamualaikum wabarakatuh fi ilmikum, ini moderator. Yaqulu Sa'il penanya mengatakan, "Mas sahihu fi lafzi Jibril, hal huwa kama taqaddaltum bihi Jibril am madza?" Bagaimana nama Jibril yang sahih? Apakah seperti yang Anda ungkapkan Jibril atau yang bagaimana? Jawabannya, Jibrilu fihi wajhan aw lughatan. Nama Jibril itu ada dua cara pengucapan. Ada dua bahasa ya. Bisa kita sebut Jibril, bisa kita sebut Jibril. Seperti itu pula Mikail. Kita bisa menyebutnya dengan Mikail atau Mikal. Demikian pula Ismail, boleh Ismail, boleh Ismail. Pakai lam dan pakai nun. Wujuhun, ada beberapa cara pengucapan. Wuyuqalu aidan, tentang Baitul Maqdis juga bisa kita sebut Baitul Maqdis, rumah yang suci, atau Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan. Wajhan, di sana ada dua cara baca. Faqulu hadhihi wujuhun, ini semuanya bagian dari cara pengucapan yang dibenarkan dalam bahasa. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum ilaikum yaqulu sa'id. Sebelum bertanya didoakan dulu ya. Penanya mengatakan, la afhamu murada man qala innan nabiyya ra'a rabbahu bi fu'ati. Aku tidak bisa memahami maksud pendapat yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan hatinya. Al-jawab, jawaban dari Syekh, yakni maksudnya adalah lam yarahu bi aini ra'si. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dengan mata kepala beliau. Innama ra'ahu bi fu'ati. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan hati. Kita bisa melihat dengan hati enggak? Bayangkan sesuatu, nanti itulah melihat dengan hati. Normalnya kita bisa membayangkan sesuatu itu ketika kita sudah pernah melihat sesuatu tersebut. Kalau ada benda yang belum pernah kita indra, bisakah kita membayangkannya? Tidak bisa. Maka hati kita hanya bisa membayangkan sesuatu yang pernah kita indra, karena sumber informasi kita, interaksi kita dengan dunia luar adalah indera. Dengan itu hati kita bisa merekam. Terus bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihat Allah bi fu'ati, dengan hatinya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengindra Allah dengan indranya. Ya, ini kata beliau. Jadi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dengan hatinya adalah qatahu Allahu ziyadata ilmin. Allah berikan beliau tambahan ilmu, ziyadata ilmin bufu'atih, tambahan ilmu dalam hatinya. Wa minhum, ada juga ulama yang mengatakan, ja'alallahu lahu aynaini fi qalbihi ra'a bihima. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua mata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihat Allah dengan hatinya. Yang jelas Allah Maha Kuasa untuk meletakkan ilmunya tentang zat-Nya kepada makhluk. Allah tunjukkan Allah terbayang dalam hati. Tapi kita tidak perlu dan tidak bisa membayangkan bagaimana kira-kira bentuknya. Kita mengimani apa yang beliau sampaikan, karena ini konsekuensi dari syahadat bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Tentang bagaimana hakikatnya, ulama hanya memberikan pendekatan. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum ilaikum. Penanya mengatakan, hal khalafal kullabiyah fi ta'rifil iman wa musammahu. Apakah prinsip kullabiyah itu khalafa, meninggalkan generasi penerus, terkait dengan masalah ta'rif iman dan namanya? Al-jawab, jawabannya, Kulabiyah adalah kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Abdullah bin Sa'id bin Kulab. Wa madzhabul Asy'ariyah mutafarri'an hum. Madzhab Asy'ariyah itu adalah cabang dari Kulabiyah. Mereka seperti Asy'ariyah, mereka meniadakan semua sifat fi'liyah. Maka Asy'ariyah itu mengingkari apa? Allah berbicara. Karena ini sifat fi'liyah, Allah menciptakan. Ini sifat fi'liyah. Prinsip mereka sama. Demikian pula Maturidiyah, mereka adalah mereka dan Asy'ariyah serta Kulabiyah mutaqaribun. Kira-kira berdekatan. Kemudian pertanyaan berikutnya, ahsanallahu ilaikum. Penanya mengatakan, halil anbiya'u ma'sumuna 'anil kaba'ir qabla bi'satihim ila qaumihim. Apakah para nabi itu maksum sebelum mereka diutus jadi nabi kepada kaumnya? Apabila jawabannya ya, fama huwal jawabu an qatli Musa an-nafsal lati lam yu'mar bi qatliha. Jika jawabannya ya, nabi itu maksum sebelum diutus jadi nabi, terus bagaimana dengan kasus Musa membunuh jiwa, membunuh orang Kipti, padahal beliau belum diperintahkan. Dan karena kesalahan ini apa yang terjadi? Musa menyesalinya sampai kiamat. Jawaban beliau, al-anbiya ulaisu ma'sumin. Para nabi mereka tidak maksum sebelum diutus jadi nabi. Dalilnya adalah wa wajadaka dhalan fahada. Dulu aku jumpai dia jumpai dirimu wahai Muhammad dhalan dalam kondisi sesat. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Kamu tidak tahu apa itu Alkitab dan tidak tahu apa itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus jadi nabi dan rasul, sebelum memiliki wahyu, beliau orang awam. Sebagaimana masyarakat kita kalau belum ngaji, dia orang awam. Walikaunihim ghaira maksumina qabla nubuwah hasal al-qatlu min Musa. Dan karena mereka tidak maksum sebelum diutus jadi nabi, maka terjadilah pembunuhan yang dilakukan oleh Musa. Dan jika kita bisa menerima pendapat yang mengatakan al-asbat itu apa? Keturunannya Nabi Yakub. Al-asbat ada dalam Al-Qur'an. Keturunannya Nabi Yakub. Sebagian orang mengatakan seluruh keturunan Nabi Yakub nabi. Seluruh keturunan Nabi Yakub jadi nabi. Si saudara-saudaranya Yusuf itu jadi nabi. Meskipun ada juga yang menolaknya, tapi yang ini pendapat ma'ruf di kalangan ahli tafsir, al-asbat keturunan para nabi, atau keturunan Nabi Yakub, anak-anaknya Nabi Yakub, saudaranya Yusuf itu nabi. Kalau betul mereka nabi, berarti sebelum diutus jadi nabi mereka tidak maksum, karena mereka berani apa? Menipu ayahnya, mau membunuh saudaranya, mencemplungkan saudaranya ke dalam sumur, kemudian berbohong di depan ayahnya, dan banyak sekali rentetan dosa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Termasuk dosa iri kepada Yusuf, dengki kepada Yusuf. Ini diantara dalil bahwa nabi sebelum diutus jadi nabi itu tidak maksum. Lakinna Allaha sana nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus jadi nabi. Falam yahdur 'itan wa lam yashrab khamran wa lam ya'bud sanaman. Karena itu beliau tidak pernah ikut rame-rame hari rayanya orang kafir. Beliau tidak pernah minum khamr. Beliau juga tidak pernah menyembah berhala. Sekalipun beliau juga tidak pernah makan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Sebagaimana pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditanya apakah Rasulullah SAW Muhammad itu pernah sujud kepada berhala. Jawaban Imam Ahmad, subhanallah, alaysa annahu la ya'kul ma dhubiha 'ala an-nusuk, bukankah beliau itu tidak mau makan binatang yang disembelih untuk berhala. Kemudian para nabi setelah mereka diutus jadi nabi, maksumun, mereka maksum dari melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah dan dari dosa-dosa besar dan dari kesalahan dalam masalah tabligh, menyampaikan risalah dari Allah, meskipun terkadang mereka terjerumus dalam as-saghair, kesalahan dan dosa kecil. Karena itulah Nabi Musa AS pernah mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah, aku telah mendzalimi diriku, karena itu ampunilah aku. Di antara dalil bahwa Nabi melakukan dosa, Allah mengatakan, fa'asa adamu rabbahu faghawa, Adam bermaksiat kepada Allah, faghawa, kemudian dia jadi menyimpang. Maka Allah sebut Adam itu maksiat. Adam melakukan maksiat. Ini diantara dalil, sekalipun sudah diutus jadi nabi, memungkinkan untuk berbuat maksiat. Tapi maksiatnya adalah dosa kecil, dosa ringan. Kemudian Allah juga perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat, mintakanlah ampun untuk dosa-dosamu dan untuk kaum mukminin, laki-laki dan wanita. Dan terkadang yasturu minhum ma huwa khilaful aula, Nabi itu melakukan ijtihad, memilih sesuatu yang kurang tepat. Seharusnya yang lebih benar A, dia pilih B. Dan ini hanya masalah ijtihad, semacam tentang status tawanan perang Badar. Nabi SAW berijtihad, ditukar, dibebaskan, ditukar dengan harta. Umar berijtihad, dibunuh, dan Allah Subhanahu wa taala membenarkan ijtihadnya Umar. Ini Nabi mengambil sesuatu yang khilaful aula. Namun mereka terhindar dari kesyirikan, dari dosa besar dan dari kesalahan dalam masalah menyampaikan risalah. Kemudian pertanyaan berikutnya, ma yaksutul anbiya'u biqaulihim innallaha ghadibal yawma ghadban al-hadis. Apa maksud para nabi ketika mereka berada di padang mahsyar, kemudian diminta oleh siapa? Penduduk padang mahsyar, agar para nabi ini berdoa sehingga Allah Subhanahu wa taala segera melakukan hisab. Tapi para nabi itu mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala sangat murka dan marah pada hari ini. Apa maksud mereka? Muraduhu, maksud mereka dengan pernyataan semacam itu, bahasanya Tuhanku ghadibal yaum, sangat marah pada hari ini, belum pernah marah seperti ini sebelumnya. Artinya mereka sangat takut terhadap konsekuensi dari marahnya Allah Subhanahu wa taala. Alladhi huwa intiqamuhu, yang ini Allah Subhanahu wa taala bisa wujudkan dalam bentuk hukuman. Karena pengaruh dari marah adalah al-intiqam, menghukum. Fil hadis, dalam hadis ini terdapat dalil ala anna sifata tatafawat, bahwasanya sifat itu bertingkat-tingkat. Maka kadang Allah Subhanahu wa taala dulu marah dan besok marah, dan ketika di padang mahsyar Allah sangat marah, melebihi marah yang pernah terjadi sebelumnya. Karena itulah kalam Allah tatafawat, bertingkat-tingkat. Demikian pula ridha Allah bertingkat-tingkat. Ada sekian banyak orang diridhai oleh Allah, tentu saja di antara mereka ada yang lebih diridhai daripada yang lain. Dan pengaruh dari adanya ridha Allah Subhanahu wa taala adalah al-itsabatu wal in'am. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan kenikmatan. Walhasil, kesimpulannya bahwasanya para nabi ketika di al-mauqif, ketika di padang mahsyar al-asib yang sangat luas, mereka sangat takut terhadap murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, Lau a'tattum al-umur al-ashrah fi marahila yaumil qiyamati bitartib. Bisakah Anda ulangi dengan menyebutkan 10 kejadian hari kiamat secara berurutan? Beliau mengatakan, kulna awalan, kami sampaikan di awal, an-nafkhu fis-sur. Pertama adalah ditiupkan sangkakala. Nafkhatus sa' wal maut, yang pertama tiupan yang menyebabkan semua orang pingsan dan mati. Yang kedua, fannafkhatul awwaluha faza' wa akhiruha maut. Ketika tiupan ini mulai ditiup, langsung semua kaget. Selesai ditiup, mati semua. Kemudian nafkhatul ba's, tiupan kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan di sana al-ajsad, jasad-jasad hambanya. Kemudian hasrun nas, manusia dikumpulkan. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hisab. Kemudian asy-syafa'ah, dilakukanlah syafa'atul uzma. Kemudian tatayyurus suhuf fil aiman wa bis syama'il. Nomor berapa ini? 5 ya. Setelah itu bertebangan buku catatan amal, ada yang menerima dengan tangan kanan dan ada yang menerima dengan tangan kiri. Yang menerima dengan tangan kiri dari mana menerimanya? Dari belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Siapa yang menerima kitabnya dari belakang, dengan tangan kiri dari belakang. Summa al-wurud ala al-haud, setelah itu mereka mendatangi haud. Summa waznul a'mal, setelah itu timbangan amal. Kemudian al-murur ala sirat, melewati sirat. Summa qantarah, di sini beliau tidak menyebutkan ya, qantarah baina sirat wal jannah. Kemudian yang ke-10, al-jannah awin nar. Pertanyaan berikutnya, limadha khassal musannif rahimahullah dzikrat dajjal min bainil alamatil kubra fi hadhil usul? Kenapa di sini Imam Ahmad hanya menyebutkan dajjal dalam usul sunnah yang merupakan salah satu di antara tanda kiamat kubra dan beliau tidak menyebutkan yang lain? Jawabannya, karena dalil-dalil tentang ini adalah dalil yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim, dan ulama yakhtalifuna fi mithli hadhil masail, mereka berbeda pendapat dalam masalah semacam ini. Wabaktuhum kama tajiduhu fi kutubil i'tiqad, sebagaimana yang bisa kita jumpai di kitab-kitab akidah. Sebagian menyebutkan al-Mahdi, Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan sebagian lagi tidak menyebutkan al-Mahdi karena hadis-hadisnya tidak ada dalam Sahih Bukhari Muslim, namun hadisnya sahih. Adapun Dajjal, hadisnya ada dalam Bukhari Muslim dan yang lainnya karena fitnahnya sangat besar. Dan di antara dalil bahasanya Al-Masih Dajjal adalah sahih adalah dalil yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari atau Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk isti'adzah, memohon perlindungan dari 4 hal ketika di akhir salat. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian hal intifakhul ahillah min alamatis sa'atis sughra. Apakah intifakhul ahillah gerhana bulan atau hilangnya bulan bagian dari tanda kiamat yang kecil? Beliau mengatakan betul, sebagian ulama menyebutkan bahwa intifakhul ahillah atau hilangnya bulan termasuk di antara alamat atau tanda kiamat, sebagaimana disebutkan oleh As-Safarini dalam akidahnya, dan beliau menyebutkan dalil tentang itu. Atau intifakhul ahillah, berarti hilal itu membesar ya, hilal itu kelihatan besar. Waqala, ada juga yang mengatakan inna min alamati sa'ati sughra intifahul ahillah. Bagian dari tanda kiamat yang kecil adalah intifah al-ahillah. Bulan itu terbit langsung besar. Ya'ni annaha takburul ahillatu hatta yuqalu lil hilal ibnu lailatain. Artinya hilal itu begitu terbit langsung besar sampai ada orang yang mengatakan ini tanggal 2. Fi awwali lailatin, padahal itu baru tanggal 1. Kita tidak memperhatikan pengaruh seperti itu karena kita jarang melihat hilal. Satu pertanyaan lagi. Kaifa naruddu 'ala man qala inna ad-dajjal ghairu mawjudin al-an mustatillan bil hadits alladhi fihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi majlisin lahu ma ashabi annahu ba'da mi'ati sanatin la yabqa ahadun 'ala al-ardi mimman huwa 'alayha al-an. Bagaimana kita membantah orang yang mengatakan bahwa dajjal saat ini belum ada? Dia berdalil dengan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah majelis ketika itu kumpul para sahabat. Beliau mengatakan setelah 100 tahun setelah ini tidak akan ada satupun manusia yang hidup di zaman ini, baik muslim maupun kafir, yang masih bertahan hidup setelah 100 tahun. Dan ini di antara dalil bahwa Nabi Ilyas atau Nabi Khidir itu tidak ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan ketika beliau menyampaikan sabda ini, 100 tahun berikutnya tidak akan ada lagi manusia yang hidup di zaman ini yang masih hidup. Kemudian jawab Syekh, "Na'am hadzal hadits hadisun sahih." Betul, hadis ini adalah hadis yang sahih. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi akhir hayati, di akhir hidup beliau, la ya'ti mi'atu sanatin wa 'ala al-ardi mimman huwa 'ala dhahriha al-yawma ahadun. Tidak akan ada 100 tahun kemudian manusia di muka bumi ini yang masih hidup di hari ini, ahadun, yang dia bisa bertahan hidup 100 tahun berikutnya. Artinya setelah 100 tahun tidak akan tersisa seorang pun yang hidup di muka bumi ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Kullul mawjudin yamutun. Sehingga semua yang hidup ketika itu akan mati, sekalipun dia masih bayi. Usianya dipatok Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lebih dari 100 tahun. Summa ya'ti min ba'dihim ahfaduhum wa abna'uhum. Setelah itu datang setelah mereka cucu-cucu mereka dan anak keturunan mereka. Kemudian disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Fatimah binti Qais, dan hadis ini sahih, tentang kisah Tamim Ad-Dari, bahwa beliau pernah menaiki perahu, Raqibul Bahra, menaiki perahu, kemudian diombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan. Lalu ombak itu menghamparkannya, melemparkan mereka ke sebuah jazirah, sebuah pulau. Wajadu fiha rajulan azimal khilqah. Kemudian Tamim Ad-Dari bersama teman-temannya menjumpai seorang manusia yang badannya besar. Bisalasil, yang mereka atau yang orang ini dirantai dengan, yang diikat dengan rantai. Wasa'alahum wasa'aluhu. Orang ini pun tanya kepada Tamim Ad-Dari dan rombongannya, dan Tamim Ad-Dari juga tanya kepada orang ini yang dirantai tadi. Hatta qala lahum, sampai beliau mengatakan kepada mereka innahu dajjal. Faja'a Tamim fa akhbara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tamim datang setelah beliau masuk Islam. Kejadian ini dialami oleh Tamim Ad-Dari sebelum masuk Islam. Agamanya apa? Nasrani. Agamanya Nasrani. Kemudian setelah Tamim masuk Islam, itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada manusia. dan mereka beliau mengatakan inna tamiman ad-dari wafaqa ma qultu lakum, sesungguhnya tamim ad-dari sesuai dengan apa yang aku sampaikan kepada kalian. Fakana al-aula bisail, karena itu pertanyaan yang lebih tepat adalah kaifal jam'u bainal haditsaini wa kulluha waridatun fis sahih, bagaimana mengkompromikan dua hadis ini padahal dua-duanya sahih, yang satu Bukhari Muslim, yang satu hadis riwayat Muslim. Maka jawabannya bahasanya hadis 100 tahun ini sifatnya umum, berlaku untuk seluruh umat manusia. Sedangkan hadis dajjal yang diceritakan oleh Tamim ini khusus. Maka bisa kita katakan pengecualian. Fayakunu mustasna minan nasil an. Sehingga hadis dajjal yang diceritakan oleh Tamim adalah pengecualian dari nas yang umum. Wabidzalika yazul iskal, dengan demikian kita tidak kesulitan untuk memahami dua hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.